Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa serta pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, beserta Suruh TV, pemirsa Suruh TV yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk senantiasa mempelajari dan menggali berbagai tuntunan-tuntunan yang ada dalam agama yang mulia ini, agar dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita dan kita merasakan bagaimana menikmati, mempraktekkan, menjalankan berbagai tuntunan-tuntunan agama ini. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul kita SAW menyampaikan dengan segala perjuangan untuk umatnya adalah demi umat ini tetap merasakan kenikmatan diturunkannya wahyu dan menjalankan wahyu tersebut dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kala. Permisi dan pendengar dan mati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW di hari yang paling mulia ini, yaitu hari Jumat. Kita sangat dianjurkan oleh Rasul kita SAW memperbanyak salawat di hari-hari yang mulia ini, agar kita juga meraih keutamaan. Di antaranya adalah mendapatkan syafaat Rasul kita SAW di akhir kalam. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga antum semua juga diberikan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan antum, sehat walafiat serta anak-anak dan keluarga antum semua, kapan dan dimanapun antum berada. Antum selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran kita adalah membicara tentang faedah-faedah dalam sejarah khalifah atau khulafaur rasyidin, yang kita masih dalam bicara masalah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pelajaran lalu kita telah berbincang tentang bagaimana usaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengembalikan Islam sediakala seperti Rasulullah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi sebuah fitnah bagi umat ini, di antaranya adalah munculnya nabi-nabi palsu, kemudian adanya kaum yang murtadin, kemudian adanya orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat. Jadi ada tiga hal yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Maka oleh sebab itu Ummul Mu'minin Aisyah anha mengkabarkan kalau seandainya masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq itu adalah diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur, karena masalahnya begitu rumit sekali menghadapi banyaknya kabilah-kabilah Arab yang kembali murtad dari Islam. Kemudian juga adanya di sana yaitu pengikut Musailamah Al-Kazzab. Mereka juga murtad karena mengakui Musailamah sebagai nabi, dan juga Tulaiha dan Sajah. Ya, ada sekitar 4 nabi palsu yang mereka memiliki pengaruh di kaumnya, dan kaumnya merupakan kabilah-kabilah yang cukup besar di Jazirah Arab. Kemudian ditambah lagi dengan persoalan yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka masih mengaku sebagai seorang muslim tetapi mereka tidak mau membayarkan zakat. Nah, itu telah kita bahas dengan panjang lebar dalam pembahasan kita yang berlalu ya, tapi mungkin ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan yang dapat kita tambahkan dari kitab Syekh Muhammad Wahab dalam kitab Sirah beliau, yaitu Mukhtas Siratul Rasul, di mana beliau berpanjang lebar juga mengisahkan hal ini, di mana Abu Bakar Siddiq anhu setelah melihat kejadian ataupun kondisi yang begitu memprihatinkan dialami oleh umat ini, yaitu pertama adalah munculnya para nabi-nabi palsu, kemudian banyaknya orang yang murtad dari kabilah Arab, dan juga adanya sebagian dari orang-orang yang masih tetap memeluk Islam tapi tidak mau membayar zakat. Kemudian hal ini diceritakan ketika Abu Bakar bin Uyainah bin Hasan wa Aqra bin Habis Jadi dari berapa tokoh-tokoh bangsa Arab menemui kaum muhajirin dan memberitahukan tentang telah murtadnya kebanyakan orang-orang Arab di sekitar Madinah. Ya. Kemudian juga mereka juga ada sebagian yang tidak mau membayar zakat, kata mereka berdua. Fa in taj'alu lana ju'lan kafainakum fadakhala sahaba ala Abu Bakar fa'aradu alaihi dhalika wa qalu naru an tut'ima aqra wa uyaina tu'matan yardiyani biha wa yakfiyanika min waraihima hatta arji'a ilaina Usama wa jaisu. Di sini apa namanya Abu Bakar Uyaina bin Hasan ini dan Aqra bin Habis menawarkan jasa untuk membela kaum muslimin yang ada di Madinah saat berangkatnya Usama dengan para sahabat memerangi bangsa Rum. Ya, maka sebagian kaum muhajirin memberikan usulan kepada Abu Qasid Anhu, ya, yaitu ketika mereka menyebutkan bahwa Aqra bin Habis dan Abu Bakar bin Uyainah ini memberikan sebuah pendapat, memberikan semacam upeti atau bayaran, ya, sampai Usama kembali kepada kita, kata sebagian sahabat waktu itu. Fa innal yawm qalilun fi katsir, kata sahabat, kita sekarang ini adalah orang minoritas di tengah-tengah orang yang mayoritas, maksudnya sedang menentang Islam. Wa qala Abu Bakar hal tarawna ghairu dhalik, wa qalu la. Bukan bertanya apakah kalian punya pendapat yang lain, mereka menjawab tidak. Qala qad alimtu anna man min ahdi anabiikum ilaikum al-musyara fi ma lam yadhi fihi amru min nabiikum. Nah, ini kebijakan Abu Bakar, sungguh kalian sudah mengetahui di antara pesan Nabi kalian kepada kalian adalah bermusyawarah dalam perkara yang tidak ada keputusan dari Nabi dalam halnya, tidak ada dalil yang memutuskan hal itu. Wala nazil bihil kitab alaikum, wala nuzila bihi kitabu alaikum, dan juga tidak ada penjelasan dalam sunnah dan juga dalam Quran. Wa ana rajulun minkum, saya sebagian salah seorang di antara orang di antara kalian. Tanzuruna fima ushiru bihi alaikum, kalian bisa mempertimbangkan akan yang aku usulkan kepada kalian. Wa innallaha la yajma'ukum ala dhalalah, sungguhnya Allah tidak akan pernah mengumpulkan kalian di atas kesesatan, maksudnya sepakatan sahabat. Fatastami'una ala rusdi fi dhalika, kalian mendapat apa namanya kemudahan dan petunjuk dari Allah SWT hal itu. Fa amma ana fa ara an nunbidha ila aduwina, an nunbidha ila aduwina, kata Abu Qasid anhu. Adapun pendapat saya, kita adalah menghadapi musuh kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, kata beliau, yang ingin beriman dipersilakan, yang ingin kufur dipersilakan, tapi kita harus menghadang mereka dengan kekuatan kita. Walla tursyuna 'ala al-Islam, kita tidak perlu membayar upeti ataupun apa namanya bayaran kepada mereka. Panujahid aduwana kama jahadahum. Nah, kemudian kita harus berjihad melawan musuh kita sebagaimana Rasulullah SAW melawan mereka. Wallahi law mana'uni iqalan la ra'aitu an ujahidahum 'alaihi hatta akhudahu. Kata beliau, ini bicara masalah kalau seandainya mereka tidak mau membayar satu anak dari kambing saja untuk bayar zakat mereka, sungguh aku akan mengambilnya. Wa ma kudu'ayna wa ashabi ilaikum fa hada amrun lam madha yaghib anhu Uyaina wa huwa radihi thumma ja'u lahu walau ra'u zubab as-saif la'adu ila ma kharaj minhu. Lalu Abu Bakar Siddiq memberikan pendapat, adapun apa yang ditawarkan oleh Uyaina dan sahabatnya itu, dia pun tidak luput hal ini menurutnya, apa yang pendapat yang akan aku katakan ini, kemudian mereka akan kembali dalam keadaan apa namanya ke kaum mereka dengan kondisi ketika mereka sudah melihat pedang-pedang kita terhunus. Au afnahum saif, atau mereka disambat oleh dipenggal oleh fes. Au fa ilan nar, kemudian mereka masuk neraka. Qatalnahum ala haqqin mana'uhu wa kafara ittaba'uhu. Ya, kufra ittaba'uhu wa bana lin nasi amrahum. Sehingga kita meraih mereka dan kebenaran mereka telah enggan untuk mereka kebenaran itu dan memiliki kekufuran. Dan manusia akan menjelaskan, akan mengetahui bagaimana urusan mereka sebenarnya. Faqaul law anta afdaluna ra'yan wa ra'una li ra'ika taba'un. Nah, saat itu para sahabat mengatakan kepada Abu Qasid anhu, pendapatmu adalah pendapat yang lebih baik untuk diambil, lebih utama untuk kami ikuti, dan pendapat kami adalah mengikuti terhadap pendapat kamu, kata sahabat. Maka Abu Bakar suara anhu menyuruh sahabat untuk bersiap-siap. Dan dia pun ingin langsung memimpin pasukan itu. Qad kana Rasulullah SAW min al-hajj sana ashar wa qadim al-madinah aqama hatta ra'a hilal muharram sana 11 wa ba'as al-musaddiqina fil Arab. Yani sebelumnya Rasulullah sebelum wafat itu Rasulullah telah mengirim orang-orang sahabat yang untuk memungut zakat. Nah, akhirnya tentu dalam perjalanan mereka pergi, Rasulullah meninggal. Tentu pelaksanaan tugas yang diberikan Rasulullah SAW tadi tidak sempurna karena sebagian daripada kaum Arab ada yang tidak mau membayar zakat. Ada kisahnya namanya bangsa Toy, ya, yang mereka ini punya pimpinan ada namanya sahabat Adi Ibnu Hatim. Nah, bangsa Toy ini atau suku Toy ini itu dikenal dengan Jabal Toy juga. Falamma balagum wafatu Rasulullah SAW ikhtalafu famin man raja wa minhum man ada ila Abi Bakar. Nah, setelah sampainya berita wafatnya Rasulullah SAW kepada mereka, mereka ada yang mengambil kembali zakatnya, di antara mereka ada yang membayar zakatnya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara yang membayar itu adalah Adi Ibnu Hatim. Kana indahu ibil azima min sadaqati qaumihi. Dia punya banyak sekali ibil-ibil atau unta-unta zakat yang telah dia kumpulkan dari kaumnya. Tatkala murtad orang-orang sebagian dari kaumnya, ya, dan juga kaum Banu Asad namanya, satu suku Asad, dan ini adalah tetangga dari suku apa namanya Toy ini. Nah, kemudian mereka bersatu istama Toy ila Adi. Jadi ketika suku Asad ini murtad, kemudian bangsa Toy ini mendatangi Adi. Faqul inna hadzarul qad mata. Jadi mereka ingin meminta kembali zakat-zakat mereka. Sesungguhnya orang-orang ini telah, maksudnya Rasulullah SAW telah wafat. Qad inqadda an-nasu ba'dahu. Sungguh manusia telah banyak murtad setelahnya, ya. Waqabada qulu qaumin ma kana fi aydihim min sadaqatihim. Dan masing-masing orang telah menahan zakatnya dari apa namanya, telah mengambil kembali zakat-zakat mereka, tidak mau ya menahan zakat mereka. Fanan wa haqqu bi amwalina min shijarin nas. Kita juga ingin mengambil harta kita kembali. Ini orang-orang dari suku Toy ini, karena Adi apa namanya Adi bin Hatim inilah yang mengumpulkan zakat dari kaumnya. Faqala alam tu'tul ahda ta'ina ghaira mukrahin, bukankah kalian telah memberikan ini semua dalam keadaan rela, bukan dipaksa? Qalu bala, mereka menjawab iya. Walakin hadatsa ma tara, lalu mereka menjawab tapi engkau melihat sendiri apa yang telah terjadi. Qad tara ma sana'a an-nas, engkau telah melihat betapa banyaknya manusia yang kembali mengambil zakat-zakat, yang maksudnya seperti Banu Asad tadi yang lain-lainnya. Faqala walazi nafsu 'adi bi yadihi, kemudian Adi bin Hatim bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la akhi subiha abadan. Ini aku tidak akan menyerahkan. Ya, fa in abaitum, jika kalian tidak mau, wallahi la uqatilannakum. Kata apa namanya Adi bin Hatim, saya tidak akan berikan zakat-zakat yang telah dikumpulkan ini kembali kepada kalian. Jika kalian tidak mau, sungguh kami akan siap memerangi kalian. Falyakunanna awalam qatilin yaqtul ala wafa'in wafa'i zammati Adi bin Hatim. Maka akan, apa namanya, aku adalah orang pertama yang terbunuh demi membela janji, kesetiaan janji, kata Adi bin Hatim. Aw yuslimuha, atau mereka mau memberikan zakat-zakat mereka. Fala tatma'u ayusabba Hatim fi qabrihi, ya, yusabba Hatim fi qabrihi. Ya, janganlah kalian kira bahwa Hatim itu akan dicela di kuburnya. Wa Adi ibnuhu min ba'di, dan juga anaknya setelah itu. Ini Hatim ini terkenal dengan orang yang sangat dermawan, ya. Fala yud'uannakum ghadrun ghadirin ila an taqdiru. Jangan kalian sampai terpengaruh dengan orang-orang yang berkhianat perjanjiannya lalu kalian mengikuti. Ya, lalu kalian juga mau mengingkari janji kalian karena kalian sudah berjanji mau masuk Islam, membayar zakat kepada Rasulullah SAW. Maka Adi bin Hatim memberi nasihat kepada kaumnya, fala yad'uannakum, jangan sampai kalian terpengaruh oleh ya ghadru ghadirin, ya, orang yang berkhianat. Wadain yang berkhianat, ya, kemudian kalian juga berkhianat. Fa innal syaitana qadatun 'inda mauti kulli nabiyyin yastakhiffu bihi aw yastakhiffu ahlal jahl. Sungguhnya setan itu punya taktik, punya cara, ya, ketika meninggalnya setiap nabi membuat orang-orang bodoh yaitu kembali murtad, kembali dari tidak mau istighfar mereka kepada Allah dan menyesatkan orang-orang yang bodoh. Hatta yamilahum ala qala'is al-fitnah. Ya, sampai setan itu akan membawa mereka ke dalam berbagai bentuk fitnah. Wa inna ma hiya ujajatun la sabata laha. Itu hanya sekedar gelombang saja yang tidak punya kekuatan apa-apa. Wala sabata fiha. Inna rasul sallallahu khalifat min ba'dihi yali hadzal amr. Kemudian diberitahu kepada kaumnya oleh dia, sungguh Rasulullah SAW punya khalifah yang akan mengurus urusan umat ini setelahnya. Wa inna lidin ilai aqwamun sanhaduna bihi wa yaqumun. Sungguhnya Allah SWT telah memilih kaum untuk membela dan mempertahankan agamanya ba'da Rasulillah SAW, setelah Rasulullah SAW. Wa zu'abatihi fis sama', kemudian juga pasukan-pasukan yang Allah, ini maksudnya malaikat Allah di langit. La in fa'altum la yuqari'annakum an amwalikum wa nisa'ikum ba'da qatli 'adi ghadrikum. Ya, kalau kalian sungguhnya jika kalian melakukan apa yang ingin kalian, ingin mengambil kembali sedekah-sedekah kalian ini, sungguhnya Allah SWT akan mengambil harta kalian dan juga menjadikan tawanan anak-anak perempuan kalian, istri kalian, ya, setelah terbunuhnya adi dan terjadinya penipuan atau pengkhianatan kalian. Fayuqa min antum inda dhalik. Ketika itu, siapa kalian ketika hal itu yang dapat membela kalian? Jika saya terbunuh, kalian bunuh saya karena membela hak ini, yang kebenaran ini. Kemudian kalian, kalian harta kalian menjadi, dan wanita-wanita kalian menjadi menjadi rampasan perang. Nah, siapa yang bisa membela kalian, menyelamatkan kalian? Falamra'u minhul jidda kafau anhu. Takala kaumnya Adi, kaum Tai ini melihat kesungguhan dan penjelasan dari Adi Ibn Hatim ini, ya, mereka berhenti dan mereka kembali masuk Islam wa aslamu lahu, dan mereka menyerahkannya kepada Adi Batani. Nah, oleh sebab itu di masa zaman Umar ini, Umar memuji Adi Ibn Hatim ini, ya. Di mana Umar mengatakan kepada Adi Ibn Hatim, ya, ketika Umar melihat ada kemarahan kepada Adi Ibn Hatim, faqala lahu Adi, ma araka ta'rifuni? Akan engkau tidak tahu aku? Kata Adi Ibn Hatim, bala wallahi wallahi ya'rifuka fis sama', sungguhnya Allah mengenalmu di langit. A'rifuka wallah, aku kenal kamu. Aslamta idh kafaru, engkau telah mengislam ketika kaummu memiliki kekufuran. Wa faita idh qadaru, engkau telah menepati janji ketika kaummu adalah mengkhianati. Wa aqbalta idh adbaru, dan engkau telah kembali setelah mereka berpaling dari Islam, dan sedangkan mereka balik Islam. Wa imullah a'rifuka, demi Allah aku mengenalmu. Nah, ini kisah tentang kondisi bagaimana salah satu kabilah, ya, di mana tapi pembesar dari kabilah itu mampu mengembalikan kaumnya. Nah, ini yang dimaksud di sini, bagaimana Adi bin Hatim ini mempertahankan keislaman kaumnya, dan dia menjelaskan bagaimana seharusnya kaumnya itu tidak mengingkari janji yang telah mereka buat dengan Rasulullah SAW, dan juga menjelaskan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW akan ada khalifah yang akan membela agama ini, akan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian juga Adi bin Hatim menyebutkan, jangan kalian terpengaruh dengan kondisi atau kabilah-kabilah lain yang kalian lihat yang mereka itu berkhianat, ya, kepada perjanjian yang mereka buat dengan Rasulullah SAW. Kemudian mulailah perang Ahlul Riddah yang kita jelaskan. Walamma kana min al-Arab makana wa mana amana minhum as-sadaqah. Ini perang yang pertama, adalah perang merangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, ketika telah terjadi apa yang terjadi dengan kaum Arab, ya, banyaknya orang-orang yang tidak mau zakat, Abu Bakar bersungguh-sungguh untuk merangi mereka. Ya. Wa arahu Allah rasydahu fihim, dan Allah memperlihatkan kebenaran tentang hukum untuk mereka tersebut. Nah, kemudian dia ingin keluar langsung, dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, dan dilarang oleh Umar bin Khattab dan juga dilarang oleh Ali bin Thalib, jangan kamu sampai terbunuh, nanti kaum muslimin tidak memiliki orang-orang yang mampu pemimpin yang kuat, yang bisa mengendalikan kondisi yang saat ini, saat genting ini, kata Ali bin Abi Thalib. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Dan dia keluar dengan 100 kaum muhajirin Ansar, dan itu Khalid bin Walid membawa bendera. Kemudian ketika mereka berhenti di suatu tempat namanya Qa'a, ya, Qa'in, yuridu ayatullah haqnas, kemudian Abu Bakar ingin menunggu pasukan yang lain. Kemudian ketika itu Abu Bakar Siddiq juga mewakilkan sahabat Muhammad bin Maslamah untuk yahussuhum, ya, untuk membuat mereka semua bergerak, berjalan, ya, waqam. Ke situ mereka istirahat berapa hari, tidak tersisa seorang pun dari kaum Muhajirin Ansar kecuali ikut untuk perang melawan Murtadin ini. Nah, ini yang kita sebutkan sebelumnya, di mana Umar mengatakan, irji' ya khalifah Rasulullah, kembalilah ke Madinah wahai khalifah Rasulullah, takul liz muslimina fi'atun, supaya kaum muslimin nanti, ya, punya kelompok yang bisa melanjutkan perjuangan ini. Fa'innaka intuktal, ya, yartadun nas, jika engkau nanti terbunuh juga manusia banyak yang murtad, wa ya'lul batil al-haq, nanti orang kebenaran, kebatilan akan lebih mengalah, lebih tinggi daripada kebenaran. Pada Zaid bin Khattab liyastakhlifahu, pada saat itulah Umar bin Khattab Abu Bakar Siddiq anhu memanggil Zaid bin Khattab untuk menggantikannya. Faqala qad kunta arju, an urzaq syahada ma Rasulullah sallam. Jadi kata Abu Bakar, saya pernah berharap agar saya mati syahid di masa Rasulullah sallam. Falam arzuqha, dan saya tidak mendapatkannya. Wa ana arju an urzuqha fi hadzal wajh, dan aku ingin mendapatkan mati syahid itu dalam kesempatan ini. Wa inna amir jaysh la yanbaghi an yubashir al-qital bi nafsihi. Kemudian Umar menjelaskan bahwa pemimpin pasukan ini tidak boleh secara langsung memimpin dengan dirinya secara langsung. Fa'ada ba Hudzaifah bin Utbah fa'arada 'alaihi dhalik faqala mithla ma qala Zaid, ya. Kemudian juga Abu Hudzaifah juga menjawab, menjelaskan kepada Umar dengan apa yang dikatakan oleh Zaid bin Al-Khattab juga. Pada Salim bin Maula Abi Hudzaifah, dia juga memanggil Salim bin Hudzaifah, fa'aba alaihi, juga tidak mau. Pada Khalid dan fa'amaru ala nas. Jadi ketika Umar menyuruh Abu Bakar Siddiq anhu kembali ke Madinah, dia meminta Zaid bin Al-Khattab, saudara dari Umar Al-Khattab, untuk memimpin pasukan tersebut. Namun dia juga i'tizar, tidak mau. Kemudian diminta oleh Abu Bakar Abu Hudzaifah bin Utbah untuk memimpin pasukan itu, dan dia juga enggan, ya, menjawab sebenarnya penjelasan dari Zaid bin Al-Khattab. Kemudian juga dipanggil Salim Maula Abu Hudzaifah, dan ini juga hufazul Quran. Kemudian juga tidak mau, akhirnya diminta oleh Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan tersebut. Taib, ketika itu Abu Bakar Siddiq anhu menulis sebuah surat kepada Khalid bin Walid. Hadza ma'ahida Abu Bakar khalifatu Rasulullah sallam ila Khalid bin Walid. Ini adalah tugas yang dibebankan oleh Abu Bakar Siddiq khalifah Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Kina ba'athul qital maraja'an lil Islam, yaitu dia menugaskan Khalid bin Walid untuk meraih orang-orang yang keluar dari Islam kepada kesesatan jahiliyah. Ya. Wa amani syaitan, mereka telah mengikuti tipu daya syaitan. Kemudian wa amarahu ayyubayyana lahum alladhi lahum fil Islam wa alladhi alaihim. Ya, sebelum diperangi Abu Bakar Siddiq anhu menjelaskan apa yang harus agar mereka kembali kepada Islam kembali, dan menjelaskan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Islam, ya. Wa yarsu ala hudahum, dan bersungguh-sungguh agar mereka kembali kepada petunjuk. Faman ajabau qabila minhu. Jadi kalau ada yang taubat dari pendapat sebelumnya, dia kemurtadannya itu diterima oleh Khalid bin Walid. Wa inna ma yuqatil man kafara billahi ala al-iman billah. Yang berhak diperangi atau berkasidah anhu adalah orang-orang yang kufur dengan Allah. Fa idza jaba ila al-iman, jika dia kembali kepada beriman, wa sadaqa imanuhu lam yakul lahu alaihi sabil. Nah, orang yang telah benar-benar beriman tidak boleh diperangi. Wa kana Allah hasibuhu ba'du fi amalihi. Allah yang akan menghisabnya kelak di akhirat. Wa la yaqbalu min ahadin syai'an a'tahu iyyahu illa al-islam. Jadi tidak boleh diterima bayaran atau tebusan dalam bentuk harta, tetapi yang diterima hanyalah Islam saja, ya. Imam masuk Islam atau dia terbunuh diperangi. Wa dukhul fihi, dan masuk ke dalam Islam. Wa sabru fi bihi wa alaihi, dan kesabaran di atasnya. Wa dukhul fi ashabi hashwa minan nas. Ya, tidak boleh mencampurkan, masuk ke tengah sahabatnya manusia-manusia yang yang tidak milih selevel dengan mereka. Hatta yarifa alama ittaba'uhu, sampai ia mengetahui orang-orang ini benar-benar mengikuti dengan sebenarnya atau pura-pura masuk Islam. Fa inna akhsha yakuna ma'akum nasun yata'awwazuna bikum laysu minkum. Jadi kata Abu Bakar Ash-Shiddiq, nanti jangan sembarang dimasukkan ke dalam pasukan orang-orang yang baru saja masuk kembali kepada Islam, itu enggak boleh dimasukkan dalam pasukan, karena mungkin saja mereka untuk menjadikan perlindungan diri mereka, nanti mereka merusak apa namanya barisan pasukan kaum muslimin. Laysu minkum, padahal mereka bukan bagian dari kalian, kata Abu Bakar Ash-Shiddiq. Wala ala dinikum, dan mereka bukan mungkin berpura-pura kembali kepada Islam, mereka bukan berada di atas agama kalian. Fayakununa aunan alaikum, sehingga dia nanti menjadi adalah orang-orang yang membuat barisan kalian menjadi lemah. Ya, ini Abu Bakar Ash-Shiddiq anhu memberikan siasat kepada Khalid bin Walid, ya, jangan sampai orang-orang yang telah taubat tadi langsung ikut bersama kalian memerangi orang-orang murtadin, karena belum tahu bagaimana sebenarnya dia itu. Mungkin saja dia hanyalah berpura-pura, dan nanti dia akan menjadi musuh yang ikut menyerang kalian dari dalam begitu. Warfuq bil muslimin fi masirihim wa manazilihim. Berlemah lembutlah terhadap kaum muslimin baik di tengah dalam perjalanan atau ketika berhenti. Wa tafaqudhum wa la tu'ajjil ba'dhan nas an ba'din fi masir. Ya, jangan, dan perhatikan mereka, kata Abu Katsir anhu, dan jangan janganlah sebagai manusia saling mendorong di antara bagian lainnya dalam perjalanan, wala firtihal ataupun ketika berangkat dalam saat telah berhenti. Wastausi biman ma'aka minal ansar khairan, dan perlakukan kaum ansar dengan baik. Fa inna fihim dhaiqan wa mararatan wa za'aratan. Ya, karena mereka telah mengalami masa-masa yang pahit dan susah untuk membentuk Islam ini. Kemudian, ya, walahum haqqun wa fadhila wa sabiqatun wa wasiatun min Rasulullah SAW. Karena mereka itu punya hak keutamaan dan mereka telah berjuang dahulu membela Islam ini, dan juga wasiat Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada Ansar. Faqbal min muhsinihim, terima dari yang apa kebaikan mereka, wa tajawaz an masiihim, dan maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian Abu Bakar juga menulis sebuah kitab yang lain, ya, dan menyuruh Khalid bin Walid untuk membacanya pada setiap ada mengumpulkan sebuah kabilah yang telah murtad itu. Setiap ada pertemuan disuruh oleh Abu Bakar sendiri agar dibacakan kitabnya ini. Nah, agar orang-orang yang tadi enggan membayar zakat atau orang yang murtad tadi mendengar wasiat Abu Bakar dan mereka kembali kepada Islam. Nah, ini yang ditulis oleh Abu Bakar kepada berbagai umaroknya juga di berbagai kota atau berbagai daerah waktu itu. Dari Abu Bakar anhu Khalifah Rasulullah SAW, setiap orang yang sampai kepadanya tulisanku ini, dari kaum muslimin secara umum atau yang khususnya, jadi baik masyarakat umum ataupun pejabat-pejabatnya, ya, aqama al-aqim al-islamin aw raji'anhu, aqama al-islamin aw raji'anhu, baik dia itu orang yang berada di atas Islam ataupun orang itu murtad darinya, salamun ala man taba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, wala marji' ba'dal huda ila dhalala wal ama, dan dia tidak mau kembali kepada setelah mendapat petunjuk kepada kesesatan yang dan kegelapan. Fa inni ahmadu ilaikumullah alladhi la ilaha illahu, aku memuji Allah SWT kepada kalian yang tidak berhak disembah kecuali dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa an asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Al hadi ghairu mudil, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran dan bukan orang-orang yang menyesatkan. Arsalahu bil haqqi min indihi ila khalqi, yang Allah telah mengutusnya dari sisinya kepada makhluknya. Basyiran wa nadhira, ya, yang telah memberi peringatan. Surat yang begitu panjang ini ditulis oleh Abu Bakar anhu kepada orang-orang yang tadi terindikasi mereka itu murtad dan juga atau enggan membayar zakat. Nah, liyanzura man kana hayyan, dia memberi peringatan kepada orang-orang yang mau memperhatikan. Wa hakul qaul al kafirin, sungguhnya keputusan itu akan azab yang keras itu akan diterima oleh orang kafir. Fadallahu bihi bil haqqi man ajaba ilaihi, Allah telah memberi petunjuk kepada orang tersebut kebenaran, orang yang mau menerimanya. Wa darabil haqqi man adbara anhu, dan Rasul SAW juga merangi dengan kebenaran orang-orang yang berpaling darinya. Hatta saru ila Islam tau'an wa qarahan, sampai mereka mau menerima Islam baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Summa daraka Rasulullah SAW inda dhalika ajalahu, kemudian Rasulullah SAW telah menemui ajalnya. Qad kana Allah yubayyin lahu dhalika li ajli li ahli al-Islam fil kitab, Allah telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW akan wafat itu dalam kepada penduduk, kepada kaum muslimin, kepada ahli Islam dalam kitabnya yang mulia. Nah, ini sama waktu dia menjelaskan ketika menyampaikan tentang wafatnya Rasulullah SAW di masjid Nabi SAW ketika Umar mengingkari tentang meninggalnya Rasulullah SAW. Maka dia menyebutkan firman Allah SWT dalam suratnya ini, innaka maytun wa innahum mayitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka semua juga akan meninggal. Wa qala, dan juga Allah juga berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Kata Allah, kami tidak pernah menjadikan bagi manusia sebelum engkau Muhammad itu dia kekal. Afa in mitta fa humul khalidun? Apakah engkau mati lalu mereka yang akan kekal? Dan berapa ayat lain. Wa qala al-mu'minin, dan juga Rasul kita Allah SWT mengatakan kepada kaum mukminin, wama Muhammadun illa rasulun qad khal min qablihi rusul. Ya, dia adalah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa immat aw qutila an qalabtu ala aqabikum? Apakah baik fadia itu mati ataupun terbunuh, apakah kalian kembali menjadi murtad? Kemudian fa man kana innama ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Dia jelaskan juga dalam suratnya, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah wahda la syarika lah fa inna Allah lahu bil mirsad. Barang siapa yang menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, maka sungguhnya Allah SWT selalu mengawasinya. Hayyun qayyum la yamut. Allah Maha Hidup, ya, Maha Kuasa yang tiada akan mati. Wala ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak disentuh oleh rasa kantuk dan juga tidak pernah tidur. Hafidhun li amri. Allah menjaga segala urusannya. Muntaqimun aduhi, akan membalas musuh-musuhnya. Wa mujzihi, fa inni usikum ayuhan nas bitaqwallah. Kemudian dia sampaikan, aku memberikan wasiat kepada kalian wahai semua manusia, maksudnya kaum muslimin yang didatangi oleh setiap kelompok yang datang oleh Khalid bin Walid. Wa hudukum ala hazzikum wa nasibikum min Allah. Aku memotivasi kalian untuk mengambil bagian kalian dan keberuntungan kalian dari Allah SWT. Wa majabi nabiyukum, dan apa yang dibawa oleh nabi kalian. Wa antahtadu bihudahu wa ta'tasimu bidinillah. Hendaklah kalian mengambil petunjuknya dan berpegang teguh dengan agama Allah. Fa inna kullaman lam yahfazillah ya da'un. Sungguhnya orang yang tidak mau menjaga Allah, maka dia akan kehilangan dan dia akan celaka dan binasa. Wa kullu man yusaddiqu kadhibun. Orang yang tidak mau membenarkan apa yang dijelaskan oleh Allah dan diturunkan oleh Allah kepada rasulnya, sungguh dia adalah pembohong. Wa kullu man lam yas'idillahu la syaqiyun. Orang yang tidak dibuat bahagia oleh Allah, maka dia akan senantiasa menderita. Wa kum lam yarzuqu mahrumun. Orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang akan diharamkan mendapat kebaikan. Wa kullu man lam yansurhu Allah makhdhulun. Orang yang tidak pernah ditolong Allah, tidak akan, maka dia adalah orang yang hina. Fahtadu bihadillah rabbikum. Hendaklah kalian memegang petunjuk Rabb kalian, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Fa inna may yahdillahu fa huwal muhtadi. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang diberi petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Orang yang disesatkan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan seorang pun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Nah, ini wasiat dari Abu Bakar Siddiq kepada setiap orang yang mau diperangi oleh Khalid bin Walid. Dia membacakan surah ini kepada orang-orang yang enggan untuk membayar zakat ataupun orang yang telah murtad dari setelah wafatnya Rasulullah SAW. Wa inna qad balagani ruju'a man raja'a minkum an dinihi. Kemudian Abu Bakar menyebutkan, sungguh telah sampai kepadaku bahwa sebagian orang di antara kalian telah menjadi murtad dari agamanya. Bada an aqara bil Islam, setelah dia mengakui keislaman dan mengamalkannya. Iqtiraran billah, ya, wa jahalatan bi amrillah. Mereka telah tertipu, ya, dan mereka bodoh tentang urusan Allah. Ya, wa ta'atu li syaitan, dan mereka telah mentaati syaitan. Qala Allah Ta'ala, karena Allah SWT berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh, kata Allah SWT, maka jadikanlah sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebenarnya dia akan membawa orang-orang yang telah dipengaruhinya, kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh syaitan itu, ya, bahwa akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Wa inni qad ba'athtu ilaikum khalidan. Aku telah mengirim Khalid kepada kalian, fil muhajirin wa ansar. Ya, dan pasukannya adalah kaum muhajirin dan ansar. Nah, ini disebutkan oleh Abu Bakar bahwa Khalid adalah pimpinannya bersama pasukan muhajirin dan ansar. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan juga orang-orang yang telah di kaum tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa amartuhu an la yuqatila ahadan hatta yad'uha ila da'iyatillah. dan aku memerintahkan kepada Khalid bahwa dia tidak boleh membunuh atau merangi seorang pun sampai ia mengajak orang itu kembali kepada Allah. Faman dakhala fi dinillah wa amila salihan qubila dhalika minhu. Orang yang mau masuk kembali kepada agama Allah dan mengamal soleh, maka itu diterima darinya. Wa man aba fala yuqiya ala ahadin. Ya, barang siapa yang enggan, maka dia tidak membiarkan seorang pun. Wa yuhriqum bin nar wa isbit zarari wan nisa. Ya, mereka boleh dibakar dengan api neraka dan mereka boleh dibakar, ya, wa yuhriquhum bin nar. So, di sini mereka dibakar dengan api dan anak keturunan wanita-wanita mereka menjadi tawanan. Juga diriwayatkan oleh Zubair dari Umar bin Zubair, ya. Di sini Abu Bakar memberikan wasiat kepada Khalid bin Walid, wa yaqul alayka bi taqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wa rifqa biman ma'aka, lima lembut dengan orang sama engkau, fa inna ma'aka ahlus sabiqa minal hajirin wa ansar. Karena di dalam pasukan itu adalah orang sahabat-sahabat yang telah yang senior, ya, dari kaum Muhajirin dan Ansar. Fasyawirhum thumma tukhalifhum. Nah, bermusyawarahlah dengan mereka, kata Abu Bakar kepada Khalid bin Walid, dan jangan engkau sampai menyalahi pendapat-pendapat mereka. Nah, ini karena mereka adalah sahabat-sahabat senior, maka Abu Bakar Siddiq ketika mengangkat Khalid bin Walid sebagai pimpinan dalam perangan melawan Mutardin tersebut, memberikan berbagai siasat, petunjuk-petunjuk ataupun arahan-arahan. Wa qaddim amamaka at-tala'i tartad lakal manazila. Jadi kata Abu Bakar Siddiq anhu, utus beberapa orang kepadamu sebagai untuk pelacak kondisi yang ada di depan sana. Kemudian dia akan beri kabar kepada engkau, ya, tempat-tempat mana yang layak untuk perlindungan. Wasifi ashabika ala ta'biatin jayida. Ya, atur pasukanmu, ya, dengan sebaik mungkin. Fa inna Allah atakal az-zafar ala ahli Yamama. Sungguhnya Allah SWT akan memenang, membantu kamu dalam melawan ahli Yamama. Maksud ahli Yamama ini adalah pasukan Musailamah al-Kadzab. Fa aqillal buqya alaihim insyaallah wa iyyaka an talqani ghadan bima yadiqu bi sadri minka. Ya. Insyaallah Allah tidak akan membiarkan kamu lama untuk mengalahkan orang-orang murtadin tersebut, yaitu pasukan Musailamah al-Kadzab. Dan jangan sampai engkau besok menemui aku dalam keadaan membuat jiwaku kecewa. Ya, aku kecewa. Isma ahdi wa wasiyati. Dengarkan, ya, wasiatku dengarkan ahdi, wasiatku kepadamu, wala tughayyiranna ala darin sami'ta fiha adzanan. Wala tughayyiranna, jangan engkau sampai melakukan atau memerangi suatu kampung bila engkau mendengar azan di situ. Hatta ta'lam ma hum alaih, sampai engkau pastikan bagaimana kondisi mereka sebenarnya. Nah, ini petunjuk-petunjuk ini selama dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika umpamanya mengerangi sebuah daerah. Rasulullah SAW menyuruh persahabat menunggu sampai subuh mendengarkan azan. Jika di situ terdapat azan, maka itu berarti kampung kaum muslimin, maka tidak boleh diserang. Maka Abu Bakar Siddiq juga mengatakan hal yang sama kepada Khalid bin Walid, jika engkau melewati sebuah kampung, jangan sampai langsung diserang sampai engkau mendengarkan azan, ya. Kemudian setelah terdengar azan, baru dipastikan bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka termasuk orang yang tidak mau membayar zakat atau bukan? Walau Allah ya'lamu min sariratika ma ya'lam min alanatika. Ketahuilah wahai Khalid, sungguhnya Allah mengetahui dari rahasiamu, sebenarnya Allah mengetahui hal-hal yang nyata darimu. Walam anna ra'iyatak ta'malu bima yataraka ta'mal. Ya, sesungguhnya pasukanmu akan melakukan apa yang kau lakukan. Nah, ini wasiat Abu Bakar Siddiq kepada Khalid bin Walid. Ta'ahad jaisyak wa in wanhahum amma la yaslu lahum. Jadi perhatikan, kamu harus memperhatikan pasukanmu dan larang mereka dari hal-hal yang akan tidak baik bagi mereka, yang tidak patut bagi mereka. Fa inna ma tuqatiluna man tuqatiluna bi a'malikum, karena kalian memerangi musuh kalian itulah dengan amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza narju lakum an-nasr ala a'daikum. Dengan inilah kami berharap agar kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melawan musuh-musuh kalian. Sir ala barakatillah ta'ala. Berjalanlah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal-awal dari pengiriman pasukan untuk melawan murtadin. Jadi Khalid bin Walid itu berpindah-pindah setelah selesai di suatu tempat, pindah ke tempat lain, mendatangi setiap kabilah-kabilah yang ada indikasi mereka itu adalah tiga dari satu jenis murtadin tadi. Ima orang yang tidak mau bayar zakat atau memurtad saja, atau dia adalah pengikut Nabi palsu. Nah, ketika Khalid telah berangkat dengan pasukannya ke sebuah daerah, yaitu namanya daerah Buzakhah, ya, Nah, bersama Khalid waktu itu adalah Adi bin Hatim, ya. Dan Adi bin Hatim ini telah membawa pasukan dari kaumnya yang tadi kita ceritakan, yang tidak jadi murtad dan kembali ke Islam berdasarkan nasihat, atas nasihat dari Adi bin Hatim ini, ada 1000 dari kaum Taik, dari kaum kabilah Taik ini. Fanazalu Buzakha, dan mereka berhenti di sebuah tempat namanya Buzakha. Wa kanat Jadaliyah mu'arratan li'anil Islam. Nah, ada kabilah di situ namanya kabilah Jadaliyah yang mereka telah keluar dari Islam. Wahia batu min Taik, dan itu juga bagian pecahan dari kabilah Taik ini. Wa kana Ibnu Hatim radhiyallahu anhu min al-Ghaus, ya. Nah, bedanya dengan Bani Hatim dari perbedaan suku lain, ya, dari Jadaliyah ini, Jadaliyah ini. Wa qad hammat Jadaliyah an tartad. Di mana kabilah Jadaliyah ini, ingin murtad, ya. Maka faja'ahum Miqnah bin Zaid al-Khail. Ada seseorang sahabat namanya Miqnah bin Zaid mendatangi mereka. Faqala aturiduna an tasiru subbatan ala qaumikum? Kata sahabat ini, apakah kalian ingin menjadi orang yang akan mencelakakan kaum kalian? Walam yarji rajul wahid min Taik wa hadha Adi ma'ahu alf rajul min Taik fakassarahum. Kemudian diberitahu karena dia bagian dari kabilah Taik ini, dikatakan tidak ada di kaum Taik, di suku Taik ini yang murtad, kata Miqnah ini. Dan inilah Adi, bersamanya ada 1000 laki-laki dari kaum Taik yang akan memerangi mereka. Fala manazah Khalid Bizaha, ya, ketika Khalid datang ke tempat itu, berkata kepada Adi, ala nasiru ila Judailiyah, apakah kita tidak merangi suku Judailiyah yang mereka murtad? Qala Abu Sulaiman, ya, ini kunia Khalid bin Walid, dikatakan oleh Adi bin Hatim, ya Abu Sulaiman, uqatilu ma'aka biyadaini ahabbu ilaika am yadin wahidah. Ini uqatilu ma'aka biyadaini ahabbu ilaika am yadin wahidah. Kata Adi bin Hatim, wahai Abu Sulaiman, kamu inginkan aku berperang bersamamu dengan kedua tangan atau dengan salah satu tangan saja? Qala bal biyadaini, tentu ingin kedua tangannya. Maksudnya bagaimana kesetiaannya, gitu, ya. Fa in jadala ihda yadayya. Lalu disebutkan oleh Adi bin Hatim, karena jadalnya adalah salah satu dari tanganku. Fakuffa anhum, fakuffa anhum. Jadi tidak usah diperangi dulu, kata Adi bin Hatim, karena ini adalah bagian dari kabilah Taik. Lalu Adi mendatangi kaum Jadaliyah, kemudian dia mengajak masuk Islam kaum Jadaliyah ini, kemudian mereka masuk kembali ke Islam. Nah, ini sehingga semua kabilah Taik ini tidak jadi ada yang murtad. Berkat dari seorang pimpinan kabilah yang cerdas, yaitu Adi Ibn Hatim ini. Alhamdulillah, wasara bihim ila Khalid. Kemudian kaum dari suku Jadaliyah ini dibawa menghadap Khalid oleh Adi bin Hatim. Pala maram sahabi ashabi silah, ya, tak kala Khalid melihat mereka, yaitu menyuruh para sahabat memegang senjata. Tak kala mereka datang, halu nahiyatan faja'am Khalid warahaba bihim. Kemudian mereka berhenti di sebuah sisi yang dekat dengan pasukan Khalid Walid. Lalu Khalid mendatangi mereka, fa'tazaru ilaihi. Lalu kaum Jadaliyah ini meminta uzur kepada Khalid. Qalu nahnu laka haitsu syi'ta. Kami akan mengikuti apa saja keputusanmu, wahai Khalid. Fajazahum khairan wa lam yartad min Taik rajulun wahid. Nah, ini adalah kisah Adi bin Hatim yang mampu mengendalikan kaumnya yang besar. Ini kaum Taik ini adalah kabilah yang begitu besar dan banyak juga suku-suku di bawahnya. Nah, alhamdulillah, dengan berkat kecerdasan Adi bin Hatim, tidak satupun dari kaum Taik yang jadi murtad. Sehingga Khalid bin Walid dibantu pasukannya oleh dari kaum Taik ini yang di bawah pimpinan Adi bin Hatim. Kemudian Khalid bin Walid melanjutkan perjalanan bersama pasukannya. Wa talaba ilaihi Adi an yajla qaumahu muqaddaman ashabi. Kemudian Adi bin Hatim meminta kepada Khalid bin Walid agar menjadikan kaumnya di depan. Ya. Faqala akhafu an aqaddimahum fa idza aljamahum qital inkashafu. Lalu Khalid bin Walid mempunyai sebuah siasat yang tadi sudah diberitahu oleh Abu Khasid anhu, Jika ada pasukan-pasukan kaum muslimin yang kembali kepada Islam itu ingin bergabung, jangan jadikan mereka itu mencampuri pasukan kamu, masuk ke dalam pasukan kamu. Kemudian atas permintaan Adi bin Hatim ini ditanggapi oleh Khalid bin Walid. Saya takut nanti jika mereka berada di depan, ketika musuh berhadapan, mereka lari. Dan ini mempengaruhi orang-orang yang bersama kita. Walakin da'ni aqdim qauman suburan lahum sawabik. Kata Khalid bin Walid, biarkan saya mendahulukan orang-orang ini, sahabat-sahabat senior ini yang di depan. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Faqala Adi, kemudian Adi menjawab tentang penjelasan Khalid Walid, ar-ra'yu ma ra'aita faqaddimul muhajirin wal ansar. Ya, faqaddamul muhajir wal ansar. Kemudian Adi mengatakan, "Dah pendapat-pendapat kamu lah yang diikuti. Ya, saya menerima pendapat kamu dan lalu di depan adalah muhajirin ansar." Ini suatu siasat dari Khalid ya, kita lihat cerdasnya dia. Karena nanti kalau kaum Tai ini di depan, kemudian ketika musuh menyerang, justru mereka mungkin ada gentar dan mereka mundur ke belakang, akan mengalami pasukan ini di belakang. Maka ini yang diambil oleh Khalid Walid, sehingga tidak mau kaum Tai ini di depan, tapi yang pasukan di depan adalah pasukan yang di bawah pimpinan sendiri, dan mereka adalah para sahabat-sahabat yang senior, ya, yang pertama-tama masuk Islam. Walam yazal qaim tala'i munzu kharja min Baqa hatta qadima al-Yamamah. Sampai pasukan Khalid Walid dengan tambahan pasukan dari Adi bin Hatim menghadapi Yamamah, yaitu di mana tempat bermukimnya Musailamah al-Kadzab. Ya. Kemudian wa amara 'uyunahu ayakhtabiru. Nah, kan ada mata-mata yang tadi disuruh oleh Abu Bakar Siddiq anhu, ya, sebelum kamu sampai pada tempat, utus dulu mata-mata bayuna kondisi lapangan semuanya. Nah, Khalid Walid mengering mata-mata untuk melihat. Ya. Dia menguji setiap orang-orang yang dilewati oleh mata-mata ini untuk menanya, ya, ketika datang waktu salat, dengar nggak azan atau bukan? Nah, jadi mata-mata ini tugasnya oleh Khalid Walid di setiap perkampungan-perkampungan, ya, kemudian melihat kalau datang waktu salat ada nggak azan atau bukan, ada nggak azan atau apa mereka azan atau bukan? Nah, fa yakunu dzalika dalil ala islamihim. Kalau mereka azan itu ada sebagai dalil mereka masih tetap dalam Islam. Falamanta wa ila Tulaiha al-Asadi wajaduhu qad darbat lahu qubbah. Kemudian Khalid Walid sampai menemui Tulaiha al-Asadi. Tulaiha ini salah seorang nabi palsu. Ya, dia sudah punya sebuah tenda besar, ya. Washabuhu haulahu. Kemudian dia dikawal oleh pasukannya. Padarwa Khalid qiyam askarahu ala mailin wa nahwi. Jadi dengan jarak 1 mil Khalid Walid membuat bermukimnya pasukannya Khalid Walid. Kemudian keluar kharja yasiru ala farasin ma'ahu nafar min ashabah. Kemudian Khalid Walid keluar menghadapi Tulaiha dengan beberapa orang sahabat menaiki kudanya. Waqafa qariban min al-askar. Kemudian dia mendekati tenda Tulaiha ini. Kemudian Tulaiha keluar, faqala inna min ahdi khalifatina ilaina alla nad'uka ila Allah wahdah la syarika lah, ya, an nad'uka ila Allah wahdah. Kemudian Khalid Walid menyampaikan, sesungguhnya di antara wasiat daripada khalifah kami, ya, kepada kami bahwa kami adalah mengajak engkau kepada Allah yang tidak berhak sembah sekali dia, dan bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, ya, wa ta'udu ila ma kharajta minhu, dan engkau kembali lagi kepada kondisi yang engkau keluar darinya, maksudnya kembali lagi ke Islam. Pak Abu Tulaiha, Tulaiha ini seorang nabi palsu, tidak mau kembali kepada Islam, dan dia tetap mengaku sebagai nabi. Wa kana Uyayna bin Hasan qad qala lahu la ubalika, ya, hal anta murinan, yakni nubuwatuka faqad ra'aita wa ra'aina ma kana ya'ti Muhammadan. Nah, kemudian seorang sahabat namanya Uyayna ikut menemani Khalid bin Walid, ya, kami tidak peduli dengan engkau. Apakah engkau hal anta murina, apakah engkau melihatkan mukjizat atau tidak? Ya, sungguhnya kami telah melihat engkau dan melihat juga apa yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am fa ba'atha 'uyunan lahu lamma aqbila Khalid ilaihim qabla yasma' an-nas bi ikbalihi. Kemudian dia mengutus juga mata-mata sebelum Khalid mendatangi mereka. Nah, kemudian fala in bistu farisaini ala farisaini agharaini muhajjalaini min bani nadhar min qu'ain ataukum min al-qaum bai'aini. Faba'athu kadhalika falaqiya 'aynan li Khalid fa'atau bihi fazadahum fitnah. Nah, ini kondisi yang diceritakan ketika Khalid Walid juga mengirim pasukan, mereka juga mengirim mata-mata, Kemudian falamma aba Tulaiha ayajiba Khalidan ketika Tulaiha enggak mau kembali kepada Islam, insarafa Khalid ila Muskhari, kembali kepada pasukannya. Fastama nanti Laila ala hirsihi Miknaf bin Zaid al-Khalid. Kemudian di malam hari dia menugaskan untuk sebagai penjaganya adalah Miknaf bin Zaid dan Adi bin Hatim. Kemudian di pagi hari nahada Khalid. Khalid bangun. Fa'aba ashabau. Kemudian dia menyusun pasukannya, mempersiapkan pasukannya. Wa wada'a alwayata mawadi'aha. Kemudian menugaskan sahabat-sahabat yang akan memegang bendera. Wa dafa'a liwa al-a'zam ila Zaid bin Khattab. Jadi bendera yang paling besar pasukan yang di depan adalah yaitu dibawa oleh sahabat Zaid bin Al-Khattab, saudara dari Umar bin Al-Khattab. Fataqaddama bihi, dan dia maju. Fataqaddama Thabit bin Qais ibn Shammas biliwa al-Ansar. Yang memegang bendera kaum Ansar adalah yaitu Thabit bin Qais ibn Shammas. Kemudian kaum Taik yang tadi dibawa pasukan Adi juga ya memberikan Adi memegang juga sebuah bendera. Jadi ada sekian pasukan yang mereka berapa kendali dari pimpinan-pimpinan pasukan tersebut. Takala Tulaiha mendengar bahwa Khalid bin Walid mempersiapkan sahabatnya, tentaranya untuk menyerang, ya. Setelah istawat sufuf, yaitu setelah pasukan itu berbaris rapi, kemudian Khalid bin Walid mengajak pasukan itu menghadap Tulaiha. Fakhara Tulaiha 40 gulaman jaldan. Dia kirim 40 orang yang begitu hebat untuk perang, ya, yang sangat tangkas. Faqamahum fil maimanah, ya, lalu ditempatkan sebelah kanan. Qala idrubu hatta ta'tu masir muyassar. Jadi panah, pasukan berpanah ini menyerang pasukan Khalid Walid sampai datang bagian pasukan belah kiri. Fatadha'a an-nas wa lam yaqtul ahadun hatta aqamahum fil maisar. Fa fa'alu mithl dhalik wa anhazama al-muslimun. Jadi dia kirim pasukan sebelah kiri 40 orang yang ahli berpanah, kiri juga di sebelah kiri juga demikian. Akhirnya ya kaum muslimin mundur, ya. Faqala Khalid ya masyal muslimin Allah Allah waqtahama wasatal qaum. Kemudian ketika kelihatan pasukan ini mulai agak kucar-kacir, Khalid bin Walid masuk ke tengah pasukan, wa qarrama ashabuhu, kembali menyerang pasukan Tulaiha. Faqtathas sufu, sampai kedua pasukan itu bercampur, ya. Nah, kemudian wanara yawmiz munadin indama hamala ulaika al-arba'un ya Khalid alayka bisalma wa aja Jabal Taik. Jadi Jabal Taik ini ada dua Jabal Taik namanya. Jadi untuk pertahanan, kata salah seorang daripada pasukan Adi bin Hatim tadi, wahai Khalid, engkau hendaklah menjadikan dua gunung itu sebagai tempat pertahanan. Faqala bala ilallahi malja, ya, bal ilallahi maltaja, kata Khalid, tetapi kepada Allah tempat kita berlindung. Summa hamala fama raja'a, kemudian Khalid Walid menyerang dengan pasukannya, ya, hatta lam yabqa min al-arba'in rajul wahid, ya, sampai yang 40 dikirim oleh Tulaiha itu diserang oleh Khalid Walid, tidak seorang pun tinggal tersisa. Wa tarada nas ba'da al-hazimah, kemudian baru ya semangat sahabat bangkit lagi. Ustadal kital, sampai kitalnya berkecamuk, ya. Kemudian ditangkaplah namanya Hibal bin Abi Hibal. Faradu ayyab'atsu bihi ila Abu Bakar, mereka ingin mengirim kepada Abu Bakar. Faqala idribu unuqi, ya, dan dia meminta, jangan kalian kirim aku ke Abu Bakar, tapi penggal saja leherku. Wala tarawni bi Muhammadikum hadha, fadarabu unuqahu. Dia meminta agar tidak usah ditangkap, dibawa kepada Abu Bakar, tapi langsung saja dibunuh. Kemudian kita semakin berkecamuk terus, ya. Kemudian Tulaiha menyutup dirinya dengan sebuah tazammala, dengan selimut, ya. Wa yantaziruna ay yanzila alaihi alwahy. Ini pasukan Tulaiha ini dijanjikan oleh Tulaiha akan turun wahyu untuk membela mereka. Nah, pasukan-pasukan Tulaiha menunggu ini bagaimana nabi mereka mendapat wahyu. Falamma tala dzalika ala ashabi, takala sahabat terlalu lama menunggu Tulaiha ini, ya. Kemudian perang semakin mendekati mereka. Ja'ala Uyayna yuqatil Uzamir nas, ya. Uyayna dan salah seorang sahabat tadi yaitu berperang dengan begitu tangkasnya. Hatta idza alahal muslimu alaihi saif, ya, ata Tulaiha wa huwa fi kisahi, ketika kaum muslimun sudah betul-betul menguasai pertempuran, pasukannya mendatangi Tulaiha, ya, wa huwa fi kisahi, dia berada di dalam sembunyian tendanya. Maka waktu itu dikatakan oleh Uyainah, aku tidak peduli engkau. Hal ataka Jibril ba'd? Kata apa namanya Uyainah ini, apakah Jibril sudah datang kepadamu? Qala wallahi qala taballaka sa'ir yaum. Ya, taban ini celakalah engkau selama-lamanya itu. Sumaraja Uyainah faqatal wa ja'ala yahuddu ashabu 'alal qital. Uyainah ini juga semakin memotivasi sahabatnya untuk berperang. Faqad dajju min waqi' suf, dan kemudian mereka juga takut melihat bagaimana pedang yang begitu banyak melayang-layang begitu ya perang. Pada matalah dari kalim jaila Tuleha. Kemudian pasukan Tuleha kembali lagi, ya salah seorang sahabatnya Uyainah ini kembali lagi, ya kemudian dia bersembunyi. Habada wa habadatan syadidah jalasa minha wa qala qabahallah hadhi min nubuwah. Kemudian sahabatnya menarik dia, kemudian celaka ini kenabian apa yang seperti ini? Maqilala kabada syekh, tidak ada satupun yang datang kepada engkau. Uthayyah menjawab, bala. Qila inna laka ruhu urkarihahu wa amrun lan nansahu. Kemudian mereka menyatakan, engkau ini memang orang-orang yang tidak layak untuk dibela begitu kira. Ya, engkau adalah ini perkara yang tidak akan engkau lupakan. Ya. Maka Uyainah berkata kepada Tuleha yang mengaku sebagai Nabi palsu ini, sungguhnya Allah tahu bahwa engkau akan menerima suatu kejadian yang kau tidak akan pernah lupa. Ya, ya Bani Fazara, hakadha wa asyara tahta syams, insarafu hadha wallahi kadzab. Kemudian, afwan tadi, Uyainah ini rupanya adalah pimpinan pasukan dari Tuleha. Kemudian dia katakan kepada pasukan Tuleha, sekarang kalian pergi tinggalkan Tuleha ini, kerana ini adalah Nabi palsu. Wa wallahi kadzabun. Ma burika lana wala lahu fima yatlub. Tidak ada keberkatan bagi kita dan apa yang dia cari. Fansarafat Fazara, jadi qabila Fazara meninggalkannya. Kemudian Uyainah pergi wa akhuhu fi asarihima fa adri Uyainah fa usir. Uyainah ini ditangkap kemudian dan saudaranya lari. Ketika Tuleha telah melihat apa yang dilakukan oleh pasukannya itu keluar lari meninggalkannya, maka fajal ashabu yaqulun, ya madza ta'muruna, apa yang kau perintahkan kami? Waqad kana ada farsahu, dan dia telah menyiapkan kudanya untuk lari. Kemudian dan persiapkan istrinya. Kemudian dia meloncat kepada kudanya dan membawa istrinya di belakangnya, kemudian dia lari. Ya. Kemudian dia katakan pada sukannya, "Man stata minkum ayyaf al-kada falyaf'al." Ketika dia telah mendarai kudanya, dia lari meninggalkan pasukannya, dia katakan kepada kaumnya, kepada pasukannya, barang siapa yang mampu melakukan seperti ini maka hendaklah dia lakukan. Summa harawa hatta qadimas syam. Sampai Tuleha ini lari ya ke Syam. Kemudian wa dzikra taqala, dikatakan pada sahabatnya, ya lamma ra'a inzamau wa ilakum ma yahzimukum faqala lahu rajulun ana akhbiruka innahu laysa minna rajul illa wa huwa yuhibbu anna sahibahu yamutu qabla wa inna nalqa qauman kulluhum yuhibbu an yamuta qabla sahibi. Jadi ditanya, kan kenapa kalian kalah? Mereka menilai sahabat pasukan kaum muslimin itu adalah pasukan yang memang mereka ingin mati syahid, ya, dan masing-masing mereka ingin lebih dahulu mati syahid daripada sahabatnya. Takala Tuleha lari, diikuti oleh Ukasa bin Muhsan. Ini Ukasa bin Muhsan, seorang sahabat yang pernah mendapat sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk surga tanpa hisab wala azab. Ya, dua orang sahabat yang mengikuti Tuleha ini dikejar, yaitu Muhsan, Ukasa bin Muhsan dan Sabit bin Akram. Wa kana Tuleha qad a'ta Allah ahdan. A'ta Allah ahdan alla yas'aluhu ahadun nuzul illa fa'ala. Dia berjanji kalau ada orang yang menyuruh dia berhenti, dia akan berhenti. Falamma abadara nadahu Ukasha Muhsan. Takala dia lari, dipanggil oleh Ukasha yang dikejar, ya Tuleha fa'atafa alaihi, ya, dipanggil oleh Ukasha bin Muhsan, wahai Tuleha, berhenti. Ya. Kemudian fa'atafa alaihi faqatala Ukasha. Ya. Kemudian dia berhenti dan membunuh Ukasha. Ya, mungkin ditombak atau dia panah. Summa adraka Sabit, yang tadi Sabit bin Akram, faqatalahu aidan Tuleha. Jadi Ukasha dibunuh oleh Tuleha, kemudian dua orang ini Sabit bin Akram juga dibunuh oleh Tuleha. Ya. Kemudian faqatalahu aidan Tuleha. Summa lahikal muslimun bi ashabu Tuleha faqatalu wa asaru. Kemudian pasukan Tuleha diperangi habis-habisan oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian wasa Khalid la yatbakhanna rajulun qadaran wa la walasakhinan namaan illa ini. Kemudian tidak ada apa namanya, tidak boleh seorang pun di sini istilahnya memasak, seorang pun memanaskan periuk ataupun memanaskan air. Wa illa askafaituhu ra'sa rajul, ini kecuali orang yang sudah balik semuanya dibunuh. Ini kata Khalid bin Walid. Kemudian ini juga disebutkan bahwa maksud dari apa namanya tadi masalah membakar orang-orang pengikut Nabi palsu ini berbeda dalam masalah ini para sahabat, ya. Tapi di sini Khalid kayaknya la yatbakhan rajulun qadran wa la yaskhan, tidak boleh dibakar dari orang-orang yang mengikut Nabi palsu itu Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mengatur kembali pasukannya yang telah berhasil mengalahkan pasukan Tulaiha. Kemudian wa amar Khalid bi khata'ir an tabna summa awqada fiha an-nar. Ini kisah yang tadi disuruh oleh Abu Sa'id, orang-orang yang pengikut Nabi palsu ini yang tidak mau kembali kepada Islam dibakar. Kemudian Ummu Tulaiha ini farra 'alaiha al-Islam fa wasaba wa akhadhat fahma min an-nar wa hiya taqul ya maut im sabahan. Ini juga kisah yang disebutkan di mana Ummu Tulaiha ini dia lebih apa namanya, ya, memilih kekufuran dan dia mengambil bara api untuk meletakkan di atas kepalanya. Kemudian Khalid bin Walid, ya, faqil li ba'd ahli ilmi, sebagian sahabat mengatakan bahwa Khalid bin Walid tidak melakukan pembakaran terhadap orang-orang yang tadi telah ditawan, ya. Nah, ini kisah dari Ibnu Umar menyebutkan syaitu Buzakha ma Khalid, aku menghadiri ikut dalam perang Buzakha bersama Khalid Walid, fa'adfarna anta ala Tulaiha, kami mengalahkan Tulaiha, pasukan Tulaiha, wa kunna kullama agarna ala qawmin sabayna zarari wa aksamna al-amwal, kami menangkap, setiap kami mampu mengalahkan sekelompok kabilah, kami menahan menjadikan tawanan perang dan kami membagi harta rampasan mereka, hasan perang tersebut. Kemudian ada kisah kembalinya Bani Amir dan lain kepada Islam ketika Bani Asad dan Fazara telah kelihatan kalah dalam perang Buzakha ini. Khalid bin Walid mengirim pasukan kecil untuk, ya, liyasibu man wa qadaru alaihi mimman huwa ala riddatihi, untuk mengecek kabilah-kabilah kecil-kecil yang ada di sekitar kabilah Bani Asad dan Zura ini. Kemudian akhirnya kabilah-kabilah kecil itu mendatangi Khalid Walid dan mereka kembali masuk Islam karena takut untuk diperangi Khalid Walid. Di antara mereka juga ada yang ditangkap sebelum masuk Islam, ya. Waqad raja' ila ma kharaj minhu wa mimma yaqul ma raja'na walakin mana'na amwalana muni'na amwalana faqad sallamna fala ya'khud minhu haqqahu. Di antara mereka ada yang kembali kepada Islam, di antara mereka kembali membayar zakatnya. Nah, di antara mereka ada yang datang ke Abu Bakar dan tidak mau mendatangi Khalid Walid. Kemudian Khalid Walid menuju Bukit Taik, yaitu yang disebut dengan dua gunung di Taik itu. Kemudian menyerang pasukan Ghatfan dan Amir, ya. Dan mereka meminta agar diberi keamanan dan mereka terhadap negeri mereka, ya. Dan mereka kembali menyatakan masuk kepada Islam dan mendirikan salat dan membayarkan zakat. Ini kabilah yaitu Bini Amir dan Ghatfan. Ini kabilah yang besar juga. Kemudian, ya, Khalid Walid mengambil sumpah mereka, janji mereka, la tabaya'anna ala dzalika abna'akum wa nisa'akum, ya. Artinya anak-anak kalian semua harus masuk ke Islam kembali dan juga wanita-wanita kalian, ya, pagi dan siang hari. Faqalu na'am na'am, mereka menerima semua itu. Nah, ini kisah bagaimana Khalid Walid dengan perjalanan yang panjang, ya, dari kabilah ke kabilah, dari tempat ke tempat yang lain berpindah terus, setiap selesai menaklukkan sebuah kabilah, Khalid Walid berpindah kepada kabilah yang lainnya. Nah, sampai nanti menghadapan dengan terakhir adalah yaitu berjalan kepada menuju Yamamah, itu perjalanan melawan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dalam perlawanan Musailamah Al-Kadzab ini yang menyebabkan banyaknya berjatuhan korban dari kaum muslimin, dari para penghafal Al-Qur'an. Sekitar 70 sahabat dari kaum Ahmadi dan Ansar yang meninggal dalam peperangan ini. Karena pertahanan Musailamah Al-Kadzab yang begitu kuat, ya. Nah, Kemudian sebelumnya Musailamah al-Kadzab ini pernah datang menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun setelah dia menyatakan Islamnya kembali kepada kampungnya, setelah di kampungnya dia mengaku kepada kaum kabilanya bahwa dia adalah termasuk nabi juga dan digabung kenabiannya dengan kenabian Muhammad, begitu dia mengaku kepada kaumnya. Ya, dan ini yang menyebabkan kaumnya banyak murtad dari Islam dan mengakui Musailamah sebagai nabi. Ini diriwayatkan oleh Rafi bin Khudaid, qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam wufud al-Arab. Ketika utusan-utusan bangsa-bangsa Arab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, palam yaqdim alaina wafdun aqsa quluban. Tidak ada tamu yang paling utusan yang paling keras hatinya, ya, wala ahra alla yakuna al-Islam yaqarru fi qulubihim min bani Hanifa. Jadi Rafi bin Khudaij ini mengatakan ketika melihat utusan-utusan bangsa Arab yang masuk ke Islam ke Madinah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat bahwa Bani Asad adalah suku yang paling keras, ya. Nah, wa kana Musailamah ma'al wafd. Musailamah al-Kadzab ini bersama dengan utusan itu dari Bani Hanifah. Dan Bani Musailamah al-Kadzab ini adalah seusia dengan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Falaman sarafu ila al-Yamamah idda'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyraka fi nubuwwah. Tatkala Musailamah kembali kepada Yamamah, ini tempat tinggalnya Yamamah, ya, dia mengaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikutkannya dalam kenabiannya. Wa kataba ilaihi, ya. Kemudian Musailamah al-Kadzab ini menulis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, surat yang bunyinya fa inni usyriktu fil amri ma'ak. Dia mengaku aku ini telah juga ikut mengikuti menggabung kamu sebagai nabi, ya, ikut sebagai nabi. Wa innalana nisful ard. Kata Musailamah al-Kadzab, bagi kami adalah separuh bumi dan engkau separuh. Ya, ini maksudnya orang Quraisy separuh menguasai Arab ini dan Bani Hanifah separuh. Jadi karena kita sama-sama nabi. Walakin Quraisy qaumun ya'tadun. Ya, sebetulnya kata dia, sebetulnya kenabian itu saya jadi nabi, kamu juga nabi, dan saya memiliki separuh dari wilayah Arab, kamu hanya separuh berhak untuk menguasai wilayah Arab ini. Tetapi dia menuduh bahwa kaum Quraisy telah melampaui batas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis jawaban kepada dia, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah SAW, dari Muhammad Rasulullah SAW, kepada Musailamah Al-Kadzab, kepada Musailamah Nabi yang falsu, ya, pembohong. Amma ba'd, fa'inal arda lillahi yurisuha mayyasha min ibadi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya bumi ini milik Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki dari hambanya. Wal'aqibatul lilmuttaqin, sungguh kemenangan itulah milik orang-orang bertakwa. Wajada bi'aduillah dalalahu. Ba'da wafat Rasulullah SAW. Kemudian Musailamah semakin mengembangkan kesesatannya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wasfaqat ma'ahu Banu Hanifah ala dhalik. Kemudian kaumnya dari Bani Hanifah menyetujui tindakannya itu. Ya, menerima dia sebagai nabi mereka. Illa abdhal min zawi uqulim. Kecuali sedikit dari orang-orang yang punya akal di antara mereka. Di antara fitnah yang paling besar dari Musailamah al-Kadzab kepada kaumnya adalah syaratul rijal min ufwatillahu bi isyrakin Nabi SAW iya fil amr. Yaitu adanya tokoh-tokoh dari Bani Hanifah itu yang menyebarkan bahwa Musailamah telah diangkat pula, digabungkan menjadi Nabi bersama Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka itu adalah orang yang datang menghadapi Nabi SAW waktu datangnya para utusan-utusan kabilah untuk membaiat Nabi SAW. Sebenarnya dikisahkan oleh Rafi bin Khudaij dalam sebuah riwayat tadi. Kemudian wakana rijal kemudian faqara al-Qur'an wa ta'allama sunan wa qala Ibn Umar wa kana min afdalil wafd 'indana fa kana 'adhum fitnatan 'ala ahli Yamamah min ghairihi. Ya, dia baca Qur'an dan mengetahui hadis-hadis. Kemudian Ibn Umar menyebutkan tidak ada utusan yang paling yang baik si kami dan orang yang paling besar fitnanya di atas penduduk Yamamah daripada Musailamah al-Kadzab. Lamma kana ya'rifu bihi. Lima kana yu'rafu bihi. Wa qala Rafi bin Khudaij kana bi rijal min al-khushu' wal luzum qira'atul Qur'an wal khair bima yura syai'un ajib. Ya. Wa kana Umar yashkuri min asyrafihim wa kana siddiqan lil rijal wa kana musliman yaktum islamahu. Ini kisah dikisahkan oleh Rafi bin Khudaij ini menyebutkan bahwa mereka itu suku Bani Hanifah ini adalah orang-orang yang kelihatannya orang-orang yang rajin beribadah, khusyuk dalam ibadahnya, banyak baca Quran, ya. Tetapi dengan pengaruh-pengaruh dari tokoh-tokoh mereka, mereka akhirnya mengakui kenabian Musailamah al-Kadzab. Nah, ada salah seorang dari mereka namanya Ibn Umar Al-Yashkuri ini menyembunyikan keislamannya, ya, akhirnya dia menjaga dirinya dengan cara menyembunyikan keislamannya dari pengaruh dari masyarakat Al-Yamamah yang telah beriman dengan kenabian palsu dari Musa Al-Maksud. Kemudian terkala Musa Al-Maksud mengetahui dia menyukai Islamnya, maka Ibnu Umar Al-Yashkuri tadi melari ke pasukan Khalid bin Walid dan memberitahu tentang kondisi mereka dan memberitahu tentang bagaimana kelemahan-kelemahan dari pasukan Musa Al-Maksud Al-Kadzab. Nah, kemudian ada suatu kisah di mana Musailamah al-Kadzab ini, ya, di antara fitnahnya adalah memberikan berkah kepada setiap bayi yang baru lahir, ya. Kemudian tetapi dalam sebuah kejadian ini ada seseorang membawa anaknya baru lahir kepada Musailamah al-Kadzab dan mengusap kepalanya. Faqara'a wa qara'a kullu mauludin lahu. Ya, faja'a akhar. Kemudian setiap anak yang baru lahir dibawa kepada dia untuk diberitah berkah. Kemudian kisah orang yang terakhir ini adalah dia mencerita ini dzumalin wa laysa li mauludun yabulu sanatain hatta yamut. Dia mengisahkan saya ini ada orang yang punya banyak harta, tapi setiap anak yang lahir selalu sebelum sampai umur 2 tahun selalu aja meninggal, kata orang ini. Illa hadzal maulud. Tapi anak yang satu ini enggak meninggal. Wa huwa ibnu 10 sinin. Al-an sampai umurnya sudah 10 tahun. Jadi orang ini menceritakan untuk meminta berkah kepada Musailamah al-Kadzab, pembohong ini. Ya, dia setiap lahir anaknya meninggal dan dia punya harta yang banyak, tapi anak yang satu ini sudah umur 10 tahun enggak meninggal. Wali mauludun wali ams. Nah, kemudian dia kisahkan lagi, kemana saya juga punya anak yang baru lahir. Fa haba yubarika fihi. Maka ingin untuk diberi berkat oleh Musailamah al-Kadzab dan mendoakan agar Allah memanjangkan umurnya. Ya, qala sa'atul wulaka. Kemudian Musailamah al-Kadzab mengatakan saya akan minta hal itu untukmu. Kemudian setelah orang ini kembali dari ke rumahnya dengan sangat gembira dengan janji dari Musailamah al-Kadzab tadi agar anaknya ya, berpanjang umur, maka dia mendapatkan anaknya yang paling besar telah tenggelam di sumur dan mendapatkan anaknya yang paling kecil itu dalam kondisi sedang sakaratul maut, ya, sehingga pada hari itu dia tidak sampai sore kecuali kedua anaknya telah meninggal, ya, karena ini membuktikan kebohongan dia. Wa taqulu ummuhuma. Kemudian orang ibunya mengatakan, la wallahi ma li abi sumama inda ilahihi manzilatu Muhammad. Kemudian ibunya, istrinya dari orang ini mengatakan, sebetulnya itu abi sumama, maksudnya Musailamah al-Kadzab itu, tidak punya posisi apa-apa sebenarnya kemuliaan yang dimiliki oleh Muhammad SAW. Nah, ini kata istrinya. Buktinya, yang pertama anaknya sudah berumur 10 tahun, setelah minta berkah kepada Musailamah al-Kadzab malah meninggal gitu ya. Kemudian anaknya yang paling kecil juga sudah meninggal juga. Kemudian wahafar Banu Hanifah bi'ran fasta'idu fasta'dzibuha fa'atu Musailamah. Kemudian ketika istrinya tidak percaya dengan Nabi Musailamah al-Kadzab ini, orang Banu Hanifah mengazabnya, menggali kuburnya dan mengazab wanita tersebut. Kemudian mereka mendatangi Musailamah wa talabu ayyubarika fiha fa basaka fiha fa'adat malhan ujajan. Ini kisah lain, ya. Kalau tadi kisah seorang wanita yang tidak beriman gara-gara sebelumnya suaminya datang ke Musailamah al-Kadzab. Kemudian ini kisah Afwan. Kisah ini adalah seorang masyarakat Banu Hanifah ini menggali sumur. Bukan mengazab wanita yang tadi di sumur. Tapi dia menggali sumur, kemudian ingin airnya bersih. Ingin airnya bersih, lalu mereka mengundang Musailamah al-Kadzab untuk mendoakan sumur itu agar airnya bersih, bening. Kemudian setelah diberi, ketika Musailamah al-Kadzab, yaitu menghembuskan liurkannya ke sumur itu menjadi sumur yang asin, ya, asin, milhan ujaja, asin dan pahit, malah semakin rusak. Nah, ketika Khalid bin Walid telah ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq ra'anhu, setelah selesai memerangi Bani Qatafan dan Bani Asad untuk menghadap memerangi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Dan hal itu ditugaskan secara tegas oleh Abu Bakar Siddiq kepada Khalid bin Walid. Tak Khalid bin Walid dengan pertolongan Allah SWT, ya, sampai, ya, maka ada sebagian di antara mereka yang datang ke Madinah dari Bani Hanifah ini yang lari, ya, untuk membaiat Abu Bakar dalam keadaan Islam. Qala fa bai'ati iyyakum wa amani lakum antalhaqu bi Khalid. Jadi kata Abu Bakar Siddiq anhu ketika ada utusan dari Bani Hanifah yang datang ke Madinah menemui Abu Bakar Siddiq anhu bahwa mereka telah masuk Islam, mereka akan kembali kepada Islam. Abu Bakar Siddiq memberi menyuruh mereka untuk kembali ke menemui Khalid Walid. Sesungguhnya saya telah bai'at saya untuk kalian adalah dan keamanan yang saya berikan untuk kalian adalah bahwa kalian kembali bergabung dengan Khalid Walid. Taib, paman kata baiklah ya Khalid, annahu hadara ma'ahu yamama fahuwa amin. Maka barang siapa yang telah ditulis oleh Khalid Walid kepada saya nanti disebutkan bahwa dia telah hadir dalam perang Yamamah membantu Khalid Walid, maka dia akan diberi keamanan, kata Abu Qasil anhu. Wal yubaligh syahidukum ghaibakum. Hendaklah kalian yang datang sekarang ini beritahu saudara-saudaranya yang belum datang. Wala taqdimu alayya. Jangan kalian datang ke Madinah, kata Abu Qasil anhu, tetapi bantu Khalid Walid untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Ini kisahnya sangat panjang, kisah Musailamah al-Kadzab ini, ya. Kemudian, ya, setelah Khalid Walid datang ke Bani Hanifah yang itu kabilanya Musailamah al-Kadzab, Khalid Walid membacakan surat dari Abu Bakar Siddiq anhu, ya, yang dia bacakan setiap suku yang dia temui. Nah, kemudian setelah itu, ya, summa khatabahum, ya, kemudian qala radiya Khalid amran wa radina ghairahu. Ketika Khalid selesai membacakan surat itu kepada mereka, mereka mengingkari, ya, yang diinginkan Khalid sebuah perkara kami tidak meredainya, ya. Wa ma yunkiru Khalid ayakuna fi bani Hanifa min man usyrika fil amr fa sara in qadima alaina sayalqa qauman laysu kaman laqiya. Bahkan mereka menyebutkan ketika dibacakan surat itu, sungguh Khalid belum tahu kami, sungguh Khalid tidak akan melihat kami sebagaimana dia menemui kaum bangsa suku-suku lain yang mau tunduk dengan permintaannya. Kemudian mereka berkhutbah, innakum talqawna qawman yubdhiluna anfusahum duna sahibihim fabdhalu nufusakum duna sahibikum. Kemudian mereka memotivasi pasukannya Musailamah al-Kadzab ini, kalian akan menghadapi kaum yang mereka mengorbankan jiwa mereka sebelum jiwa sahabatnya, maka korbankanlah diri kalian sebelum sahabat kalian, kata pimpinan pasukan dari Musailamah al-Kadzab. Kemudian faqalina wa kana Umar bin Dhabi fi ashabi Khalid. Ketika salah seorang sahabat namanya Umar bin Dhabi ini berada pada pasukan Khalid Walid dan dia tidak berasal dari ahli Hujar ini, kana min ahli Malham, qala Khalid taqaddam ila qaumika faqsirhum. Jadi disuruh oleh Khalid, dia yang mendobrak barisan Musailamah al-Kadzab. Kemudian dia berbicara, ya ahli Mama, azullukum Khalid bil muhajirin wa ansar qad taraktul qawma wallahi yatabayauna ala fathi Yamamah. Dia sampaikan pesan Khalid Walid, aku senantiasa melihat Khalid Walid tengah kaum muhajirin ansar, mereka tidak membiarkan sebuah kelompok kecuali mereka saling berbaiat untuk menaklukkan kota Yamamah ini. Qad qadaw wataran min Asad wa Ghatafan. Mereka telah menaklukkan Bani Asad, Bani Ghatafan, ya, wa antum fi akfihim. Ya, sekarang kalian berada dalam genggaman mereka. Wa qul la quwwata illa billah. Inni ra'aitu aqwaman in ghalabtumuhum bisabar ghalabukum bin nasr. Kata dia menjelaskan, memberikan peringatan, ya, tiada kekuatan kecuali milik Allah. Aku melihat kaum yang memerangi kalian ialah jika kalian memerangi dengan kesabaran, mereka akan menang dan sekalian dengan kemenangan. Ya, ghalabukum bin nasr. Wa in ghalabtumuhum 'alal haya', ghalabukum 'alal maut. Jika kalian berperang hanya demi kehidupan, mereka justru berperang ingin mencari mati syahid. Wa in ghalabtumuhum bil 'adad, ghalabukum bil madad. Jika kalian memerangi mereka melawan dengan jumlah yang besar, pasukan yang besar, sungguh mereka akan mengalahkan kalian dengan bantuan dari langit, dari Allah SWT. Lastum wal qaum sawa. Kalian tidak sama dengan mereka. Al-Islam muqbilun. Islam akan tetap maju. Wa syirkum mudbirun. Syirik itu akan hancur. Wa sahibukum nabiyun wa sahibukum kadzab. Ya. Wa sahibuhum nabiyun wa sahibukum kadzab. Sedangkan sahabat mereka, maksudnya Rasulullah SAW adalah nabi yang benar, sedangkan nabi kalian adalah nabi palsu. Wa ma'ahum surur wa ma'akum ghurur. Mereka membawa kebahagiaan, kalian adalah hanyalah orang yang tertipu. Fal'an wa saif fi ghamdihi. Kata mereka, sekarang masih pedang masih dalam sarungnya, ya, wa nabal fi hafirihi fi jafirihi, masih anak panah di dalam kantong, ya, qabla ayyusal saif wa yarmi siham, sebelum terjadinya pedang, sebelum dikeluarkannya pedang dari sarungnya dan panah diangkat dari busurnya, dilepaskan dari busurnya, ya, fakadzabu wattahimuhu. Hendaklah kalian mendustakan Nusairah Al-Kadzab itu, dan jangan kalian mengikutinya, dan hendaklah kalian mencelanya. Kemudian waqama Sumama bin Asal fihim, ini dari pasukan Bani Musailamah Al-Kadzab, menjawab perkataan dari Umar bin Dhabi' ini, isma'u minni, dengarkan dari aku, wa ati'u amri, tarshudu inna la yajtami' nabiyani bi amrin wahid. Ya. Afwan, ini juga seorang sahabat lain, Sumama bin Asal ini menjelaskan, menambah penjelasan dari Umar bin Dhabi' ini, menjelaskan, dengarkanlah dariku dan patuhilah saranku, ya. Sungguh kalian akan mendapat keberuntungan, kalian dapat petunjuk. Sungguh tidak akan berkumpul dua nabi dengan satu perkara. Sungguh Muhammad adalah nabi yang tiada nabi setelahnya. Wala nabiyya yursalu ma'ahu, dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus bersamanya. Ya, kemudian dia membacakan beberapa ayat, ya. Kemudian dia juga menyebutkan celaan terhadap ayat-ayat yang dibacakan oleh Musailamah Al-Kadzab. Nah, sebetulnya masih panjang, yaitu ketika Khalid Walid mengutus Tala'i' min Batah, min al-Batah, ini suara suku dari Batah ini, kemudian maju dengan 200 pasukan, ya, menghadapi Musailamah Al-Kadzab ini, kemudian juga mengirim sebelumnya dua mata-mata, di mana Al-Waqidi menceritakan bahwa Khalid tatkala maju menyerang mereka dengan 200 pasukan berkuda, ya, barang siapa yang kalian tangkap dari mereka, maka kalian yang kalian bunuh di antara mereka, maka ambillah. Fantaliqu wa akhadhu Muja'a bin Murarah fi 23 rajulan min qaumihi. Ya, ini ada sahabat namanya Muja'a bin Murarah ini, ini maju dengan 23 dari kaumnya, ya. Dan untuk menyerang pasukan Musa al-Makhzab, wala hum la yashuruna bi ikbal Khalid. Fasaluhum biman antum. Lalu ditanya, siapa mana kalian? Kami dari Bani Hanifah. Faqalu ma taquluna fi sahibikum? Bagaimana pandangan kalian terhadap Musailamah Al-Kadzab? Fatashaw annahu Rasulullah? Maka kalian mengatakan dia sebagai utusan Allah? Faqalu li Muja'a, ma taqulu anta? Faqala ma kuntu ukhir bi Musailamah. Aku tidak percaya dengan kenabian dia. Faqad qadimtu ala Rasulullah SAW wa ma ghayyartu wa la badaltu. Mereka mengatakan, kami telah pernah mendatangi Rasulullah SAW dan kami tidak pernah berubah dan tidak pernah mengganti. Kemudian afwan, ini mereka mengatakan, apa pandangan kalian terhadap Musailamah Al-Kadzab? Mereka ini ada 23 orang dari Bani Hanifah ini, ya, fasyahidu annahu Rasulullah. Lalu justru mereka mengatakan bahwa Musailamah Al-Kadzab itu adalah utusan Allah. Faqalu limuja'a, ini mereka bertanya kepada Muja'a, bagaimana pendapat engkau? Maka Muja'a ini seorang sahabat mengatakan, ya, aku tidak percaya dengan kenabian Musailamah Al-Kadzab, dan aku adalah orang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, dan aku tidak pernah mengganti apa atau menukar apa yang telah aku imani dengan Rasulullah SAW. Kemudian Khalid menghukum mereka dan menghukum orang-orang yang percaya dengan Nabi Musailamah Al-Kadzab itu, ya. Kemudian hatta idza baqiya Sariyah bin Amir qala ya Khalid in kunta turidu bi ahli imama khairan wa syarran aw syarran fasbuk Muja'a. Ya. Jadi maksudnya, wahai Khalid, jika engkau ingin menginginkan keburukan atau kebaikan untuk ahli imama ini, ya, hendaklah engkau mendatangi Muja'a. Kana syarifan falam yaqtulhu. Jadi kemudian dia seorang yang mulia dan dia tidak dibunuh. Wa taraka aidan Sariyah wa amara bihima fa usaqa fi jawami' hadid. Jadi dari pasukan tadi ada Sariyah bin Amir, ada juga dari Sariyah bin Amir ini dibiarkan oleh Khalid, tidak dibunuh. Kemudian juga teman yang lain namanya yaitu Muja'a tadi, ya. Nah, wa kana yuru Muja'a wa huwa kadzalik fa yatahadas ma'ahu wa huwa yadhun anna Khalid yaqtuluhu. Kemudian dia sudah mengira Khalid akan membunuhnya, ya. Inna li islaman wallahi ma kafartu wa ada kalamu al-awwal. Ya, dia mengatakan aku ini adalah Islam. Muja'a ini mengatakan aku tidak pernah kufur setelah beriman dengan Rasulullah SAW. Faqala Khalid inna bain al-qatl wa tark al-manzilah wa hiya al-habs hatta yaqdi Allah fi harbina ma huwa qadin wa dafa'u ila ummi Mutammim zawjatahu wa amaraha an tuhsina isarahu. Fazan Muja'an Khalid yuridu habsahu li ajli an yukhbirahu an aduwi wa yashiru alayhi. Faqala Khalid laqad alimtu anni qadimtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayatu ala al-Islam wa ana al-yawm ala ma kuntu alayhi ams. Kemudian Mujahidin mengira bahwa Khalid itu akan menahannya, ya, akan menuntutnya untuk memberitahu tentang informasi sebagai informan untuk mengetahui tentang kondisi bentengnya Musailamah al-Kadzab ini. Pembahasan ini cukup panjang ya, karena memang dalam memerangi Musailamah al-Kadzab ini perjuangan sahabat begitu sulit sekali, karena memang Musailamah al-Kadzab memiliki benteng yang begitu kuat ya, sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan dari para sahabat saat itu, sekitar 70 dari sahabat kaum Muhajirin Ansar yang korban, yang mereka kebanyakan adalah para penghafal Al-Qur'an yang berikutnya akan diambilnya kebijakan oleh Umar, mengusulkan kepada Abu Bakar agar dikumpulnya Al-Qur'an. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah ini, karena banyak sekali ibrah di sini bagaimana perjuangan sahabat ketika menaklukkan benteng Musailamah al-Kadzab ini, yang kemarin sempat kita kisahkan mana di antara salah seorang sahabat meminta agar dia dilemparkan ke dalam benteng itu ya, dengan memakai tangkai tombak itu, akhirnya dia dapat membunuh sekian banyak orang di dalam benteng itu, dan dia mampu membuka pintu benteng untuk para sahabat menyerang pasukan Musailamah al-Kadzab yang sedang berlindung diri dengan dalam benteng tersebut. Ini perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat, karena mereka mengepung itu cukup lama, benteng tersebut ya. Nah, karena mungkin memang Bani Hanifah ini pasukannya besar juga, yang itu sekitar ya sekitar 10.000 ya, disebutkan dalam sebuah riwayat ada yang 10.000 menyebutkan jumlah mereka. Ya, ini tentu membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzab ini. Demikian karena waktu membatasi kita, dari pelajaran ini sebetulnya kaum Bani Hanifah itu juga mempunyai bukti kebohongan ke Nabi Musailamah al-Kadzab, tapi mereka, kenapa mereka masih mau mengikuti? Mereka adalah ta'assub kepada kabilah dan kaumnya. Karena dari sisi ungkapan Musailamah al-Kadzab tadi, mereka ingin mengatakan, mereka ingin membagi wilayah, separuh untuk orang kafir Quraisy, separuh untuk mereka katanya. Sebetulnya Musailamah al-Kadzab itu tahu bahwa dia itu bohong, dia bukan Nabi. Tapi karena dia adalah ingin memiliki wilayah, sebenarnya orang kafir Quraisy yang telah menguasai banyak wilayah dengan menyebarkan Islam, mereka memakai isu yang sama untuk menguasai kekuasaan kembali dari kaumnya, ya, agar dia tetap memiliki kedudukan, memiliki wilayah yang luas. Maka dia katakan tadi kepada Rasulullah SAW, sungguhnya aku ini adalah sebetulnya Nabi yang diutus bersamamu. Ya, dan negara Arab itu kita bagi dua. Tapi orang-orang Quraisy kata Musailamah al-Kadzab enggak jujur, sehingga mengambil wilayah yang lebih luas. Sebetulnya isu yang disembunyikan oleh Musailamah al-Kadzab itu adalah masalah kecemburuan terhadap perebutan wilayah yang ingin tetap dikuasai oleh Musailamah al-Kadzab. Demikian wallahu a'lam dapat kita bahas dalam pembahasan ini, karena cerita ini memang butuh untuk kita baca, karena tidak bisa kita jelaskan tanpa ada data ya. Nah, demikian mohon maaf jika ada dalam penjelasan ini hal-hal yang kurang memuaskan, karena memang kisah ini panjang sekali diceritakan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab beliau Mukhtasar Sirah Rasul ya, karena melihat perjuangan sahabat dalam menjaga Islam ini dari penyesatan yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzab, dan ini menunjukkan setiap nabi yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW adalah nabi palsu yang wajib untuk dihukum dan diberikan hukuman oleh kekuasaan Islam, yaitu dengan memerangi para nabi palsu tersebut. Demikian wallahu a'lam bishawab, karena waktu membatasi kita, kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.